Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang dihafal pendek. Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil ha'id. Naam. Yang di depan saya sampai ke belakang menghafal. Yang sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Lantai dua. Yang di halaman teras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitabul hajj babun idha hadatil mar'atu ba'dama afadat, bab apabila seorang wanita haid setelah ifadah, setelah tawaf ifadah. Yakni apa hukumnya? Ikhwanabitina azakumullah, kalau mau kita rinci masalah ini, ada dua keadaan terkait dengan perempuan yang haid. Yang pertama adalah wanita itu haid sebelum tawaf ifadah pada hajinya. Maka dia harus menunggu sampai suci, lalu mengerjakan tawaf ifadah. Baru setelah itu bisa pulang ke tanah air. Sebab tawaful ifadah rukun haji. Keadaan yang kedua, seorang wanita haid setelah tawaf ifadah. Maka tidak perlu menunggu, bisa langsung pulang ke tanah air. dan dikarenakan dia haid, maka rukhsah tidak melaksanakan tawaful wada. Ini dengan nas hadis yang akan kita baca nanti insyaallah. Dahulu di kalangan sahabah, ada khilaf terkait dengan kasus yang kedua tadi. Ada yang mengatakan tidak boleh pulang sampai suci dari haidnya. Ada yang mengatakan pulang sebab sudah ifadah. Setelah itu tidak ada khilaf dalam masalah ini, dikarenakan hadis yang menjelaskan bab ini sharih. Difaham insyaallah ya. Itu masalah pertama terkait dengan masalah boleh pulang atau tidak boleh pulang. Masalah yang kedua adalah terkait dengan tawaf ifadahnya. Baik, terkait dengan tawaf afan, terkait dengan tawaf wada'nya. Nah, pembahasan yang berikutnya terkait dengan tawaf wada'nya. Semua ulama, semua ahli fiqih mengatakan laisa 'alal haid allati qad afadat tawafa wada'in. Tidak ada kewajiban atas wanita yang haid dan sudah ifadah melaksanakan tawaf wada. Tidak ada. Dia sudah tawaf wada dan ketika waktunya pulang dia haid. Sementara nas hadis yang di atas yang antum hafalkan, wanita yang haid dikasih rukhsah tidak tawaf wada. Difahami insyaallah ya. Dahulu ada sejumlah sahabat yang berpendapat tetap harus tawaf wada. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, Zaid ibn Thabit, semoga Allah meridainya, Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya. Beliau bertiga berpendapat harus nunggu suci. Ya, nunggu suci. Setelah suci baru tawaf wada, baru boleh pulang. Barakallahu fikum. Untuk Zaid ibn Thabit dan ibn Umar, mereka berdua rujuk dari pendapat ini. Sementara sahabat Umar bin Khattab tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau rujuk dan pendapat beliau marjuh. Sebab berseberangan dengan hadis. Baik, kita baca riwayatnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمشقي أحد العبادلة الأربعة من الأئمة salah satu imam yang bernama Abdullah Qala akhbarana Malikun, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. An Abdul Rahman ibn al-Qasim an abihi al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Sehingga Abdul Rahman cicitnya Abu Bakar Siddiq. Al-Qasim ayahnya, cucunya Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim ini ponakannya Aisyah, dari saudaranya bernama Muhammad. Aisyah budenya, ammehnya. Katanya Aisyah, anna Safiyyah bint Huyai zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadat. Bahwasanya Safiyyah bint Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, haid. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, ahabisatunahi, apakah dia akan menahan kita? Ini kita enggak jadi pulang dikarenakan dia haid. Qalu, mereka berkata, innaha qad afadat, sesungguhnya Safiyyah tadi sudah ifadah, sudah melaksanakan tawaf ifadah. Qala, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, fala idzan, kalau begitu dia tidak menghalang kita pulang. Qala, insyaallah ya, ini nas sharih dalam masalah kita. Jadi kalau ada wanita haid belum tawaf ifadah, rombongan mau pulang, gak boleh pulang. Ya nunggu perempuan tadi. Ditunggu sampai suci dari haidnya. Begitu suci dari haidnya, dia harus melaksanakan tawaful ifadah, dikarenakan rukun haji. Setelah itu melaksanakan tawaful wada', untuk dia pulang, dikarenakan sudah suci. Paham ya? Ini yang dikatakan ahabisatunahi, apakah dia menghalangi kita, menahan kita untuk pulang? Adapun kalau wanita tadi sudah melaksanakan tawaful ifadah, sebelum pulang haid, maka tidak perlu menunggu suci, langsung pulang dengan rombongannya dan tidak melaksanakan juga tawaful wada. Kenapa? Sedang haid. Yang dibahas di atas, illa annahu khuffifa 'anil haid. Perempuan yang haid dikasih rukhsah tidak tawaf wada. Sehingga dikarenakan sudah selesai tawaful ifadah yang merupakan rukun haji, haid setelah itu, tidak masalah. Begitu rombongan selesai tawaf wada, pulang bersama dengan rombongannya. Seperti yang dikatakan tadi, ada khilaf dulu, tapi sekarang sudah istaqar al-ijma. Ada ijma para ulama, setelah itu, barakallahu fikum. Ini di antara hukum, di antara ahkam yang harus dipahami oleh para wanita ketika sedang haji atau ketika sedang umrah, dan harus dipahami oleh keluarga mereka, wabil khusus seorang yang menjadi mutawif, pembimbing, harus memahami ahkam yang berkaitan dengan wanita haid ketika hajinya atau ketika umrahnya. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl laqabnya Arim Abu Nu'man tawatinya Arim Arim mufsid syirir orang yang merusak jahat dan beliau enggak demikian oleh sekadalik beliau seorang imam ma'ruf cuman ya kadang ada sebuah lakop yang lengket gitu ya kan. Jadi sampai detik ini masyhur dengan lakop demikian. Dan itu bukan termasuk ghibah dikarenakan lakopun yatamayyazu bihi an ghairihi. Sebuah lakop yang beliau dibedakan dengan yang lain. Banyak itu lakop-lakop yang membekas yang nempel pada a'immatul hadis. Padahal beliau enggak demikian keadaannya. Ada yang dikatakan abdal. Abdal sesat. Beliau orangnya lurus di atas sunnah. Innama dhalla fi tariqi Makkah. Dikatakan sesat dikarenakan pernah nyasar di sebuah jalan di Mekah. Gitu. Nah, jadi ketika itu nyasar. Hadha dhal. Lengket akhirnya abdal. Jadi kalau enggak paham dikira orang yang sesat akidahnya barakallahu. Nah. Ada lagi yang dilakopi dengan al-faqir, Yazid al-faqir. Tahu al-faqir? Tahu faqir? Apa? Miskin kan? Anda. Al-faqir bukan dia miskin, tapi ada alam fi faqari dhahri. Ada sakit di bagian tulang punggungnya. Sehingga dikatakan al-faqir. Gitu ya. Al-muhim itu laqab. Qala haddathana Hammad. Qaidah ikhwan. Hammad dalam Sahih Bukhari adalah Hammad ibn Zaid. Kalau Hammad dalam Sahih Muslim dua-duanya. Bisa Hammad ibn Zaid, bisa Hammad ibn Salamah. Tergantung siapa gurunya. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengeluarkan hadis Hammad bin Salamah. Itu kaidah. An Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah. As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya Kaisan. Ayyub ibnu Kaisan. As-Sikhtiyani. Lebih dikenal dengan Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Hammad ibn Zaid imam ahlu sunnah fi asrih. Ayyub As-Sikhtiyani imam ahlu sunnah fi asrih. Nah, di masa itu yang mencintai Hammad ibn Zaid fahuwa sunni. Yang mencintai Ayyub As-Sikhtiyani fahuwa sunni. Anu Ikrimata. Ikrimah Maulana Ibn Abbas Al-Barbari. Ikrimah Al-Barbari Maulana Ibn Abbas. Anna ahli al-Madinati sa'alu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya ahli al-Madinah, penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, anim ra'atin tafat summa hawat, bertanya tentang seorang wanita yang sudah tawaf, ini tawifadah, summa hawat, kemudian dia haid. Qala lahum Ibnu Abbas, menjawab mereka, tanfir. Tanfiru. Wanita itu boleh pulang. Boleh nafar. Boleh pergi. Artinya apa? Tidak menunggu suci dari haidnya. Dikarenakan sudah tohifawah. Qalu, mereka berkata, la na'khudhu biqaulika wa nada'u qawla Zaidin. La na'khudhu biqaulik. Kita tidak mau mengambil pendapatmu. Wa nada'u qawla Zaidin. Dan kita meninggalkan pendapatnya Zaid. Zaid bin Thabit. Kala itu Zaid ibn Thabit memang kibaru sahabah. Ibn Abbas masih muda. Jadi secara senioritas lebih senior Zaid ibn Thabit. Secara usia jauh lebih tua Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit berpendapat la tanfir. Itu maknanya. Zaid ibn Thabit berpendapat wanita itu tidak boleh pulang. Harus nunggu suci dari haidnya, tawaf wada baru pulang. Dipahami? Jadi pendapat Ibnu Abbas beda dengan Zaid bin Thabit. Kata orang Madinah, kami tidak mau mengambil pendapatmu dan meninggalkan pendapatnya Zaid. Tidak, tetap kami berpegangan dengan pendapatnya Zaid. Lebih alim, lebih senior gitu ya. Qala, berkata Ibnu Abbas, idza qadimtumul madinata fasalu. Baik, kalau kamu pulang ke kota Madinah nanti, fasalu, tanyakan kepada yang lain. Berarti peristiwa ini ketika di luar Madinah kan gitu. Nanti kalau sampai di kota Madinah, silakan bertanya kepada yang lain. Fa qadimul madinata fasalu. Mereka pun sampai ke kota Madinah lalu bertanya kepada orang-orang. Fakana mimman sa'alu Ummu Sulaimin. Dan di antara yang mereka tanya adalah Ummu Sulaim, semoga Allah meridainya. Fadzakarat hadits Safiyata. Ummu Sulaim pun membawakan hadis Safiyah yang di atas. Artinya apa? Membenarkan fatwa Ibnu Abbas. Qala rawahu Khalid Al-Hadza wa Qatadah binti Amr Sadusi an Ikrimata, dari Ikrimah. Naam. Wa qala haddatsana Muslim. Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi, Syekh Al-Bukhari. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Imam Bukhari diapit dua Muslim. Beliau punya guru Muslim, punya murid juga Muslim. Muslim yang guru namanya tadi, Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Kalau Muslim yang murid namanya siapa? Muslim Ibn al-Hajjaj. Hah? Muslim bin al-Hajjaj Abu Abu al-Husayn al-Qushayr al-Nishapuri, Sahibu Sahih, Imam Muslim. Imam Muslim yang punya kitab Sahih itu. Itu muridnya Bukhari. Sehingga al-Bukhari dikatakan baina muslimain. Yang serupa terjadi pada imam yang lain. Siapa dia? Gurunya Muslim, muridnya juga Muslim. Selain Bukhari, siapa dia namanya? Allah, ya Allah, ya Allah. Sama kayak Bukhari ini. Punya guru Muslim, Muslim yang ini. Punya murid Muslim, Muslim yang juga sama. Ya. Baik, bukan Hisham Adastawai. Ada imam yang lain, sama kayak Imam Bukhari ini. Gurunya Muslim yang ini, jika punya murid Muslim yang juga sama. Had. Siapa lagi? Siapa sih ngomong? Biar saya aja, angkat tangan. Ya Allah, Timur Din 3. Mana Timur Din 3 ini? Mana para muhadisnya ini? Kami kafe. Namanya nggak dimasukkan di ulangan, bagaimana nggak ingat? Baik, ada imam yang lain sebagaimana Imam Bukhari baina muslimain dengan orang yang sama, yaitu Abd ibnu Humaid, sahib al-Muntakhab. Abd ibnu Humaid. Qala haddathana Wuhayb ibnu Khalid. Qala haddathana ابن طاووس وعبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس مقلم رضينا berkata رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت dikasih rukhsah bagi perempuan yang haid untuk nafar, untuk pulang pergi. Idza afadat, apabila sudah tawaf ifadah. Jelas. Itu pendapat Ibnu Abbas dan sesuai dengan hadisnya Safiyah. Dari sini barakallahu fikum banyak faedah nih terkait dengan berpendapat. Enggak apa-apa ya? Penambahan sedikit selain masalah haji. Atau teruskan sedikit ya. Qala wa sami'tu Ibnu Umar yaqul, dan saya juga pernah mendengar Ibnu Umar berkata innaha la tanfir. Yang mengatakan qala Tawus di atas, Tawus bin Kaisan. Saya pernah mendengar Ibnu Umar berkata innaha la tanfiru. Dia tidak boleh nafar, tidak boleh pulang. Itu dulu Ibnu Umar. Thumma sami'atuhu yaqulu ba'du. Kemudian saya mendengarkan lagi Ibnu Umar mengatakan setelah itu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk mereka. Rujuk ya, sebelumnya pernah mengatakan la tanfir sama kayak Yazid bin Thabit. Rujuk sekarang. Ya, perempuan tersebut bisa nafar karena Rasul berikan rukhsah kepada mereka. Sehingga Zaid bin Thabit rujuk, Ibnu Umar rujuk. Dari pendapat ini, sahabat Umar yang belum diketahui rujuknya. Tapi tidak dipakai dikarenakan menyelisih riwayat. Baik. Dari kisah ini, barakallahu fikum, banyak faedah penting yang kita bisa ambil terkait dengan masalah berpendapat. Terkait dengan para ulama ya. Hal yang biasa dalam perkara ahkam khilaf bainal ulama. Itu biasa. Zaid ibn Thabit semakala meriwayatkannya punya pendapat A. Ibnu Abbas semakala meriwayatkannya punya pendapat B. Beda pendapat itu biasa dalam perkara ahkam syariah. Ini sesuai dengan ilmu yang sampai kepada masing-masing mereka. Yang kedua, umumnya masyarakat kecenderungannya berpegangan dengan pendapat alim yang senior. Itulah bas, enggak diingkari. Ya, umumnya kaum muslimin berpegangan dengan pendapatnya seorang alim yang lebih senior, lebih tua usianya, yang lebih alim ila akhirnya. Itu hal yang biasa, bukan perkara yang mungkar. Demikian seharusnya. Nah, sekarang ini tegas mereka mengatakan kepada Ibnu Abbas, la na'khudhu biqaulik, kami tidak mau mengambil pendapat kamu. Wa nadu'u qaula Zaid, dan meninggalkan pendapatnya Zaid. Disebutkan dalam lafaz yang lain mereka mengatakan la nubali aftaitana aw lam tuftina Zaid ibn Thabit yaqula tanfir. Tegas mereka mengatakan demikian. Kami enggak peduli engkau memberi fatwa kepada kita atau engkau memberi fatwa kepada kita. Enggak peduli. Zaid bin Thabit berpendapat perempuan haid tadi tidak boleh pulang. La tanfir. Tegas itu ya, Pak. Itu biasa. Ibn Abbas semua kalau meridhoinya enggak tersinggung dengan itu. Itu memang seharusnya. Ketika ada khilaf di kalangan ulama dan belum tahu tarjih. Belum tahu tarjih. Yang seharusnya memang kembali pada kibar ulama. Ulama yang lebih senior, yang lebih alim, yang lebih tua. Barakallahu fikum. Ibn Abbas enggak tersinggung. Itu fiqihnya para sahabat, fiqihnya kaum salaf. Barakallahu fikum. Cuma mengarahkan karena masih yakin dengan pendapatnya. Coba kalau kamu sampai ke kota Madinah, tanyakan sama yang lain. Itu namanya menghasung, menganjurkan untuk bahas, membahas. Gitulah. Jangan kolot, jangan ta'asub. Yalah bahas kembali. Tanyakan kepada yang lain yang mungkin lebih alim atau tahu dalil yang menentukan sebagai faisal, sebagai penentu masalah ini. Dan itu mereka lakukan. Itu kaum salaf. Mereka itu orangnya kritis. Mereka itu orangnya ilmiah. Tapi kita bahas kembali. Tanyakan kembali. Tanyakan kepada, karena pembahasannya masalah perempuan haid, kepada siapa? Ummahatul mu'minin atau kepada para sahabat perempuan. Supaya lebih mengena pembahasannya. Gitu. Kalau tanya-tanya sama yang laki-laki yang lainnya ya. Gak banyak ngerti pembahasannya masalah haidun. Kan gitu ya. Bab ini babnya wanita. Ditanyakan kepada sahabiyat. Kan gitu. Ditanyakan kepada Ummu Sulaim. Ada ilmu yang datang. Disampaikan kisahnya Sofiyah, semoga Allah meridhoinya. Itu namanya ad-dalil fasil. Dalil yang memutuskan perkara. Wis, hadisnya Rasul. Setelah itu enggak ada lagi khilaf. Semua rujuk kepada dalil. Zaid bin Thabit rujuk dari pendapatnya, mengamalkan dalil. Ibnu Abbas juga demikian dan tidak merendahkan Zaid bin Thabit sedikit pun. Itu fikihnya kaum salaf. Mereka yakhtalifun, berbeda pendapat dalam perkara ahkam, tetapi mereka tidak sampai pada tingkat bermusuhan, ada kebencian, tidak ada. Mereka bersaudara, tetap saling memberikan penghormatan kepada yang lainnya. Assalamualaikum. Tapi ketika ada sebuah nas dalil yang memutuskan, langsung berpegangan dengan dalil tadi. Demikian pula yang lainnya tadi, yang awalnya berpegangan dengan pendapat Zaid bin Thabit, langsung rujuk semuanya, memegang dalil yang ada. Ya, kata salaf. Dan itu diterapkan oleh salafun shalih dan para imamul huda setelahnya. Mereka yakhtalifun, berbeda pendapat, masing-masing dengan kadar ilmunya. Tapi mereka tetap yata'akhawun, saling berukhuwah, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Khilaf yang ada di tengah-tengah mereka tidak merusak ukhuwah. Dikarenakan babnya, bab ahkam syariah, ada toleransi padanya. Dengan kata ilmunya masing-masing barakallahu. Hakadha salaf. Yang tercela, yang mazmum adalah al-khilaf dalam perkara ahkam yang semestinya ada ruang toleransi. Mestinya saling menghargai. Mestinya saling menghormati. Ternyata ada unsur al-baghi. Tindakan semena-mena. Ada unsur al-zulm. Kezaliman kepada yang lainnya. Menjatuhkan yang lainnya, merendahkan yang lainnya, menghinakan yang lainnya, mudzalimi yang lainnya, Ini yang mazmum, ini yang tercela. Dan itu bukan akhlaknya salaf. Barakallahu fikum. Jadi bukan terkait dengan masalahnya, tapi terkait dengan kezalimannya itu. Terkait dengan al-baghi tadi itu. Dan subhanallah, ini sering muncul di kalangan para mutaakhirin. Orang-orang belakangan. Itu ditanti oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam banyak kalam, beliau terkait dengan masalah ini. Ya. Aslinya tidak ada masalah. Perkara-perkara ahkam syariah jadi masalah dikarenakan ada unsur al-baghi wa zulm. Itu menunjukkan tidak ada fiqih. Tidak ada kedalaman ilmu. Barakallahu dalam di tengah-tengah mereka. Ya, contoh sekarang, di zaman sekarang mungkin dibikin contoh gampang. Nah, beda pendapat. Ini mengatakan tanfir. La tanfir. Oh. Seringkali yang ribut arus bawah gitu loh. Yang atasnya pengertian. Arus bawahnya yang memunculkan kezaliman. Yang rojih itu tanfir. Tidak masalah, sudah ifadah kok. Tanfir. Apa tanfir itu? Boleh pulang. Gitu. Oh. Apa itu yang mengatakan la tanfir itu? Goblok itu. Waduh. Wah, ini kan sudah kezaliman. Itu menunjukkan dia main dahulu fiqih. Ngawur-wur. Wah. Saya ngawur-wur. Ngawur-wur. Pendapatnya sopo. Padahal itu pendapat sejumlah ulama juga. Pendapat sejumlah para fuqaha juga. Dengan kadar ilmu yang sampai kepada mereka. Antar fuqahanya, antar ulamanya alam. Adem ayem saja. Toleransi dalam menghormati. Lah harus bawahnya ribut. Ada mainah ufiqih. Maha kata ikhwan. Dipaham ya? Makanya ada sebuah ilmu yang sangat penting untuk antum pelajari. Namanya fiqhul khilaf. Ada muhimun jiddan. Namanya fiqhul khilaf. Fiqih ketika ada khilaf di kalangan para ulama. Bahasan ya, itu sekedar tambahan faedah saja. Barakallahu fikum. Cukup, adapun yang berikutnya panjang hadisnya. Ya walaupun sama dengan di atas, akan kita kaji insyaAllah pada pertemuan berikutnya saja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adab yang berikutnya yang keberapa ya kawan? Duh. Terus sampai atau selesai tahun ini pembahasan adab salaf dalam bergaul. Yang keberapa kemarin? 4 atau 5? 4. Antum yang ngitung lo ya, ana enggak ngitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'du. Adab yang kelima. As-salafu ya'tabiruna an-nasa bikathratil mahasin. As-salafu ya'tabiruna an-nasa bikathratil mahasin wa la yansawna al-mahasin. Salafun salih mereka menilai secara mu'tabar umat manusia dengan banyaknya kebaikan mereka. Hingga seratil mahasin. Dan para salaf tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Ini kaidah barakallahu fikum. Di dalam bermuamalah secara zahir dengan orang lain. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Orang itu dikatakan baik kalau kebaikan-kebaikan dia mendominasi lebih banyak daripada kejelekannya. Orang itu dikatakan jelek ketika kejelekan-kejelekan dia mendominasi lebih banyak daripada kebaikannya. Tidak ada yang sempurna kan? Manusia biasa ada yang salah. Cuman untuk mengatakan ini orang baik, itu yang mu'tabar adalah kasratu mahasinihi. Kebaikan-kebaikan dia yang banyak. Mengatakan ini orang jelek itu dengan kasratu masawiihi. Dengan banyaknya kejelekan dia. Ketika orang itu banyak kebaikannya, masyhur bil khair. Ketika orang itu banyak kejelekan dan kejahatannya, masyhur bisyar. Ada khair, ada syar. Difahami ya, sehingga salafun salih ya'tabirun an-nasa bikathratil mahasin wa la yansawna al-mahasin. Qala Ibnu Hajar al-Haytami Qala Ibnu Hajar al-Haytami Al-Haytami bukan Al-Asqalani, ada lagi yang lain. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Wa min sya'nil mu'minil karim wa min sya'ni al-mu'minil karim ay yastahdhira fi nafsihi أن يستحضر في نفسه محاسن أخيه محاسن أخيه وينسى مساوئه هذا ليه قبل المدني أذن بارك الله فيك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بارك الله فيكم بركاته Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah wa min sya'nil mu'minil karim, dan termasuk urusan atau kebiasaan seorang mukmin yang mulia, ayastahdira fi nafsihi mahasina akhih, dia akan menghadirkan dalam hatinya, dalam jiwanya, kebaikan-kebaikan saudaranya, wa yansa masawi'ahu, dan dia melupakan kejelekan-kejelekannya. Paham ya? Itu ketika sudah masyhur al-akh, saudara kita ini, teman kita ini, sahabat kita ini, masyhur bil khair, masyhur dengan perkara kebaikan. Ya, lebih banyak kebaikan-kebaikan dia. Manusia ya, ada salah, ada aib, ada alfa. Seorang mukmin yang karim, seorang mukmin yang mulia, dia akan selalu positive thinking, ya, husnudzan kepada saudaranya. Akan selalu dia ingat kebaikan-kebaikan saudara tadi itu, melupakan kejelekan-kejelekan dia. Ada mukmin karim. Wa qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah, عند ترجمة ابن عبد البر رحمه الله وقال الذهبي رحمه الله عند ترجمة ابن عبد البر رحمه الله ومن نظر في مصنفاته وَمَنْ نَظَرَ فِي مُصَنَّفَاتِهِ بَانَ لَهُ مَنْزِلَتُهُ بَانَ لَهُ مَنْزِلَتُهُ مِنْ سِعَةِ الْعِلْمِ وقوة الفهم من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن سيلان وسيلان الذهن وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك wa kullu ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin, jadi walakin idza akhta'a imamun fi ijtihadi. Walakin idza akhta'a imamun fi ijtihadihi la yanbaghi lana la yanbaghi lana an nansa mahasinahu la yanbaghi lana an nansa mahasinahu wa nughatti ma'arifahu wa nughatti ma'arifahu bal nastaghfiru lahu bal nastaghfiru lahu wa na'tadhiru anhu. As-Siyar, lihat As-Siyar, Siyar Alam An-Nubala karya Az-Zahabi, juz yang ke-18 halaman 156. As-Siyar juz yang ke-18 halaman 156. Kata Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan biografinya Al-Imam Ibn Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah, siapa saja yang mencermati karya-karya beliau akan jelas bagi dia kedudukan beliau, keluasan ilmu, kekuatan pemahaman, kecerdasan akal, encernya otak ini cerdas. Dan masing-masing orang diambil dari pendapatnya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, apabila ada seorang imam yang salah ijtihad, tidak sepantasnya bagi kita untuk melupakan kebaikan-kebaikannya, menutupi kemakrufan-kemakrufannya, menutupi pengetahuan-pengetahuannya, bahkan kita memohonkan ampun untuknya dan memberikan uzur untuknya. Ingat, kalau salah ijtihad ini muhim jiddan, ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah terkait dengan para imam yang salah dalam ijtihadnya. Ini prinsip, kalau antum pegangi baik-baik, antum akan selamat dari pemahaman fikrah haddadiyah yang lama. Mereka menyatakan sesat, menyatakan ahlul bid'ah, sebagian a'immah, dikarenakan ada kesalahan pada ijtihad mereka. Barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullah. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullah. Zulmun li akhika. Zulmun li akhika an tadhkura minhu aswa'a ma ta'lamu. Zulmun li akhika an tadhkura minhu aswa'a ma ta'lamu wa taktumu khairahu Lihat sifat Safwah Ibnul Jauzi juz yang kedua halaman 123. Sifat Safwah karya Ibnul Jauzi rahimahullah juz yang kedua halaman 123. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Sirin semoga Allah merahmatinya, kezaliman, termasuk kezaliman kepada saudara kamu, engkau menyebut tentang dia yang paling jelek yang kamu tahu tentang dia. dan engkau sembunyikan kebaikannya. Adakah zaliman? Ingat yang kita bahas sekarang ini, seseorang yang masyhur dengan kebaikannya, ya. Orang yang masyhur dengan perkara kebaikannya. Akhuka fillah, ahlu sunnah, salafi, talib ilm, masyhur dengan kebaikannya, ibadahnya, sunnahnya. Kezaliman termasuk kezaliman kepada saudara kamu. Kamu menyebut yang paling jelek yang kamu tahu tentang dia, dan kamu sembunyikan kebaikan-kebaikan dia. Zalim hal. Sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada, kamu sembunyikan. 1, 2, 3 kejelekan kamu tampakkan. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begitu. Akhuka ya akhi, dia saudara kamu. Akhuka fillah, yang selama ini masyhur dengan kebaikannya, kok kamu sebutkan kejelekan dia? Kamu lupakan kebaikan-kebaikan dia. Maha kata seorang mukmin yang karim, kejelekan yang sedikit itu dilupakan. Yang disebut kebaikan-kebaikannya, dikarenakan dia masyhur bil khair. Allahul musta'an. Hati-hati, jangan suka menzalimi. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-mu'minu يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. Seorang mukmin mencari uzur untuk saudara dia. Yang munafik mencari-cari ketergelinciran saudaranya. Lihat kitab Asna al-Matalib. Kitab Asna al-Matalib. Halaman 241. Ingat ya, ini berkaitan dengan seseorang yang masyhur bil khair. Yang mukmin akan mencarikan uzur. Ini orang baik, ini orang dikenal masya Allah ala sunnah, ala khair. Kok muncul dari dia perkara yang gak berkenan gitu. Yang mukmin akan terlebih dahulu menjadikan uzur bagi dia. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin dia demikian. Dikarenakan ini aneh, gak biasanya dia mengerjakan seperti itu. Dikasih uzur. Baru kemudian diproses. Ditasabut, ditabayun. Oh betul, ditegur, dinasihat dengan cara yang baik. Kalau yang munafik, itu mencari-cari aib orang lain, mencari kesalahannya orang lain, ada munafik. Dalam kondisi yang dia cari adalah orang yang masyhur bil khair. Jadilah orang yang mukmin, jangan jadi orang yang munafik. Ala kulli hal, innamal ibratu bikasratil mahasin. Itu pernyataan Az-Zahabi rahimahullah. Innamal ibratu bikathratil mahasini. Yang mu'tabar adalah banyaknya kebaikan-kebaikan seseorang. Itu di Asyar, juz yang ke-20, halaman 46. Asyar, juz yang ke-20, halaman 46. Pada biografinya Muhammad bin Ahmad bin Yahya al-Uthmani. Muhammad bin Ahmad bin Yahya al-Uthmani. Az-Zahabi mengatakan, innamal ibratu bikasratil mahasin. Yang mu'tabar, yang dianggap adalah banyaknya kebaikan seseorang. Ketika banyak kebaikannya, maka dia khair. Dan sebaliknya, ketika banyak kejelekannya, masyhur bisyar, dia orang jelek. Maka penyikapannya berbeda lagi. Yang kita bahas, akhuna fillah, saudara kita karena Allah, para ikhwah fillah yang kita kenal kebaikan mereka, sunnah mereka, mereka ahlu sunnah salafiyin ala khair, mereka para thalabul ilm. Ya, manusia punya kesan-kesan segala macam, maka ingat kebaikan mereka, kejelekannya kamu lupakan. Muncul perkara yang gak dapat, kasih uzur terlebih dahulu, baru kamu tegur dia dengan cara yang baik, dengan sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.